من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ini kayaknya santri lagi libur depannya ya kayak ada jarak antara kita maju-maju dikit ganti santri Baik, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid. Karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Sebelumnya berkaitan dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di sekitar Selat Sunda, baik itu di pantai ya Jawa ataupun Sumatera, Lampung. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka Allah takdirkan ya meninggal wafat dengan sebab bencana alam ini. Ya, tsunami yang melanda pantai Pandeglang, pantai Anyer, nah, dan itu panjang ya katanya, dan pantai Sumatera yang ada di Lampung. Begitu juga kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kesabaran ya bagi mereka yang masih hidup dan ditimpa bencana ini. Ya, dan bagi kita tentu saja itu menjadi ibrah, pelajaran yang luar biasa. Bahwasanya apa yang terjadi pastilah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak pernah terjadi sebelumnya bahkan di Indonesia ini. Ya, bencana tsunami yang tidak didahului oleh gempa. Ya, apapun teori yang ada, tapi ini menunjukkan kudratullah. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan bencana ini tanpa ada peringatan sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha mampu untuk menjadikan bencana itu ya ada pada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa merasa aman? Ya. bencana di Lombok, bencana di Palu dan Donggala, kemudian pesawat yang jatuh, kemudian bencana yang terjadi di, kita tidak tahu di mana berikutnya, kita tidak tahu apakah itu menimpa kita atau tidak. Ya, maka itu jadikan ibrah, jadikan pelajaran bagi kita untuk bahwasanya, ya, kita tidak tahu dalam keadaan apa nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kita inginkan, tentu yang kita harapkan bahwasanya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun caranya, adalah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah untuk Allah mewafatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mewafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ya, nasallahu alafiyah. Ya. Dan tentu itu harus ada usaha dari kita untuk memperbaiki diri-diri kita sendiri, terutama memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ketakwaan kita, memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki kualitas ilmu kita. Ya. Sehingga kapanpun Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, kita berada dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan ibrah yang luar biasa. Tentu tidak lupa sekali lagi kita membantu apa yang bisa kita bantu untuk mereka, terutama doa untuk al-mauta minal muslimin, orang-orang yang wafat dari kaum muslimin. Dan mereka yang masih hidup, yang dalam keadaan mengungsi, dalam keadaan rumahnya hancur, dalam keadaan dan lain sebagainya, yang timpa musibah, mereka ditimpa kesabaran. Ya, dari Allah, mereka dilimpahkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa menjadikan ini sebagai pelajaran untuk menjadi, ya, orang yang lebih baik dan lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, dan alhamdulillah dari, ya, masjid kita sudah bergerak tadi malam, dan alhamdulillah sudah sebagian dari teman-teman, ya, tim pertama, dan mudah-mudahan tim-tim berikutnya, ya, karena ini jaraknya relatif dekat. Kalau sebelumnya di Lombok, sebelumnya di Palu, mungkin kita masih agak jauh dari jarak. Ya, kita harapkan juga, ya, dari tim, dari teman-teman kita yang ada di sini, ya, bisa berkoordinasi dengan teman-teman, ya, untuk bisa memberikan bantuan, dan bantuan tidak hanya berupa fisik, ya, tapi yang lebih mereka butuhkan berdasarkan pengalaman kita adalah berupa mental. Mereka perlu dipulihkan, dan tentu dipulihkan dengan, ya, ketika kita sirami dengan ilmu yang benar, ya, nasihat yang benar, sehingga ini menjadi bekal mereka dalam menghadapi musibah. Ya. Tapi kita lanjutkan pelajaran kita. Kitab Tauhid, kita masih pada bab ma ja'a fi taghlid fi man 'abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Dalil-dalil yang datang dari at-taghlid, larangan keras terhadap siapapun yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Lalu bagaimana kalau dia beribadah kepadanya? Ya, bab ini sebagaimana kita sebutkan sebelumnya adalah masih berkisar antara seorang yang beribadah kepada Allah. Ingat, dia beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan orang yang saleh. Ya, di sisi kuburan orang yang saleh. ini dilarang. Ya. Ini dilarang. Ya, karena sebagai wasilah, sebagai media, sebagai ya perantara yang akan mengantarkan dia kepada hal yang lebih berbahaya lagi, yaitu ya beribadah kepada ya selain Allah, beribadah kepada yang dikubur. Masallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sangat penting sekali kita sampaikan. Ya, dan sebagaimana diisyaratkan oleh al-muallif rahimahullah, ada tiga bab yang berkaitan dengan ini. Bab yang pertama sudah kita selesaikan. Ya, bab yang sebelumnya an-nasababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum ya al-ghulu salihin. Bahwasanya sebab kufurnya bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka, sebab awalnya adalah al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan di dalam bersikap terhadap orang-orang yang saleh. Kemudian datang bab ini, ya, larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah. Ya, dia beribadah kepada Allah, tapi beribadahnya di mana? Di kuburan ya orang yang dianggap saleh. Ya. Bab yang berikutnya, ma ja'anal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Ya. Bab tentang dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya al-ghulu, ya, bersikap ghulu berlebihan terhadap kuburnya, kuburan orang-orang saleh, itu menjadikan sikap tersebut, menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai awthan, sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, ini tiga bab. Kenapa dijadikan tiga bab? Supaya tadarruj, ada tahapan. Ya, oh, tahapan pertama sikap ghulu terhadap orang-orang saleh ini keliru. Apa yang mengakibatkan, apa menjadi akibat dari sikap ghulu tersebut? Ya. Yang kedua, yaitu seorang itu ya beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Ini akibat dari ghulu tadi. Akibat yang kedua ini, ketika dia sudah beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisi, di kuburan orang saleh, ini ada akibat berikutnya yang dikhawatirkan. Apa itu tadi? Ya, akan mengakibatkan kuburan-kuburan tersebut akan dijadikan berhala-berhala. Ya. Diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting ya, terjadi ya di setiap negeri kaum muslimin. Ya. Dengan alasan ta'zim dan hubbus salihin. Ya. Nah, ini perkara yang sangat penting, kita insyaallah bahas secara rinci hukumnya juga, nanti kita akan simpulkan terakhir bab yang ketiga. Ya. Di situ juga ada risalah. Ya. Enggak dapat tadi. Enggak. Ya, yang berjudul Ziaratul Kubur, kalau tidak salah, Baina Asyariyah Wal Bid'iyah atau Syirkiyah. Ya. Ziarah kubur, antara ziarah kubur yang syariyah dengan ziarah kubur yang bid'iyah dan syariyah. Penulisnya adalah Al-Imam Muhammad Al-Barkawi. Ya. Wafat tahun 981 Hijriah. Ya, disebutkan beliau dinisbahkan madhabnya Al-Hanafi. Ya. Ana dalam tahapan menyelesaikan membaca risalah tersebut, dan nanti kita akan ambil kesimpulan-kesimpulan dan faedah-faedah juga dari risalah tersebut. Yang kita harus pahami bahwasanya beliau Syekh Muhammad atau Imam Muhammad Al-Barkawi ini, ya, beliau berada di Daulah Utsmaniyah ketika itu. Ya, apa yang beliau sampaikan, dalil-dalil yang beliau sebutkan itu hampir sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid dalam tiga bab ini. Ya, dalam tiga bab ini. Ya. Wallah ta'ala alam, kesamaannya hanya kebetulan atau ya, karena bisa jadi kemungkinan karena juga beliau rahimahullah ya banyak menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Dan tahun 981 Hijriah itu berarti jauh sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau lahir tahun 1115 Hijriah. Ya. Berarti berapa tahun selisihnya itu? 115 dikurang 81. 24 tahun atau 34 tahun. Ya, jarak antara wafatnya Al-Imam Muhammad Barkawi ini rahimahullah dengan lahirnya Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab. Ya, artinya ini sebelum beliau. Ya. Tidak bisa juga dikatakan berarti oh beliau Al-Imam Al-Barkawi ini terpengaruh dakwahnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, enggak. Bahkan sebelumnya. Ya. Ini juga supaya kita tahu bahwasanya sebagaimana yang beliau sebutkan juga bahwasanya apa yang kita pelajari ini adalah ya apa yang dipahami oleh ya para a'immah semuanya. A'immatul qaum, a'immatul muslimin semuanya. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang disyariatkan dan apa yang dilarang ketika ziaratul kubur. Ya, dengan apa? Dengan waqi, dengan kenyataan yang ada. Ya, bahkan dengan kenyataan yang ada pada zaman beliau ketika itu. Ya, artinya zaman beliau ketika itu saja sudah seperti ini, apalagi sekarang masyaallah alafiyah. Ya. Supaya kita bersikapnya bersikap ilmiah. Ya, bersikap ilmiah. Kalaupun di situ ada bantahan, bantah dengan cara ilmiah, bukan dengan cara yang membabi buta. Ya, dengan cara hanya mengandalkan perasaan saya. Dan apa yang kita sampaikan, insya Allah adalah apa yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kita masuk pada dalil yang berikutnya. Ya, sebelumnya adalah hadis Aisyah dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha tentang apa yang beliau lihat ya di negeri Habasyah, bagaimana gereja-gereja itu di situ terdapat tamatsil, terdapat patung-patung dan gambar-gambar orang-orang soleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan dawasanya mereka, yaitu orang-orang Nasara, ketika ada orang yang saleh yang mati di antara mereka, ya mereka menjadikan kuburan orang saleh itu masjid. Kemudian memasang gambar-gambar, ya baik itu gambar berupa gambar atau patung di masjid tersebut yang dibangun di atas kuburan tersebut. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati mereka ulaika syiraru al-khalqi indallah. Mereka inilah adalah sejelek-jelek al-khalq, sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kesalahan yang mereka lakukan, yaitu pertama apa? Mereka membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua, mereka memasang gambar-gambar di masjid tersebut. Taib. Ya, hadisnya muttafaqun alaih sebagaimana yang kita sebutkan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, enggak ada perselisihan dalam kesahihan hadis ini. Qala walahuma anhu walahuma anha. Qala al-mu'allif rahimahullah walahuma anha. Walahuma yaitu walil Bukhari wa Muslim, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis yang akan kita bacakan ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di sahihain, di sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Ya. Sekali lagi, berarti hadis ini sepakat kita sahih. Ya. Kalau enggak sepakat, ya berarti dia berhadapan dengan umat, bukan berhadapan dengan, bukan dengan ana, dengan siapapun. Berhadapan dengan umat, karena umat talaqat sahihain bil qabul. Ya, mereka menerima sahihain. Ya, kitab hadis yang paling sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya. Anha, darinya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bi dhammin nun wa kasri zai, yaitu nuzila mamniyah dal majhul, ai nazala bihi malakul maut, ketika turun padanya malaikat maut, artinya dalam keadaan beliau sakaratul maut di sini. Ya, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Beliau tafiqa, yaitu ja'ala, ya, mananya memulai, atau mulai syara'a, mananya sama, memulai. Yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ya. Meletakkan khamisah. Khamisah kisaun lahu a'lam ay khutut. Ya, pakaian yang di situ ada a'lam. Ya, coraknya lah, gampangnya demikian. Ya. Ala wajhihi. Ya, di atas wajah beliau. Fa idza tamma biha kashafaha. Yaitu ittamma biha ay ghammadhu fahtabasa nafsuhu anil khuruj. Atau fahtabasa nafasuhu, bukan nafsuhu. Nafasuhu anil khuruj. Ya. Kan beliau letakkan pakaiannya itu di atas wajah beliau, ketika mulai udaranya mulai habis, ya, beliau singkapkan lagi kainnya tadi. Nah, ketika beliau buka kainnya tersebut, ya, faqala wa huwa kadhalik. Beliau mengatakan dalam keadaan demikian. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Beliau mengatakan la'natullah, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan biasanya kalau beliau mengucapkan lafaz ini, ya, itu maknanya bisa dua. Bisa ikhbar, bisa doa. Bisa dalam bahwasanya beliau mengkhabarkan bahwasanya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dengan sebab yang akan disebutkan. Bisa maknanya adalah beliau berdoa kepada Allah. Ini adalah doa kejelekan. Doa kepada Allah agar melaknat mereka orang-orang Yahudi dan Nasara dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ya. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Mereka jadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Yuhadziru ma sana'u. Kenapa beliau mengatakan demikian? Yuhadziru ma sana'u. Aila anahum tahdhiran li ummatihi an tasna'a ma sana'u. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai tahdzir, sebagai peringatan bagi umat beliau agar tidak melakukan sebagaimana yang orang-orang Yahudi dan Nasara lakukan. Ya. Ini peringatan dari beliau. Ya, kapan beliau mengatakan demikian? Dalam keadaan beliau sakaratul maut, menjelang wafatnya beliau. Khawatir terhadap umat ini. Dan kekhawatiran beliau, ya, ketika beliau akan wafat adalah dalam permasalahan akidah. Sekarang, ketika dalam masa-masa yang seperti ini, ya maksudnya ketika orang dalam keadaan sakaratul maut misalnya, ya, kira-kira yang mereka ingat atau yang akan mereka sempat untuk lakukan, ya, kalau di situ ada beberapa pilihan, kira-kira apa yang akan dipilih oleh orang kalau orang dalam keadaan demikian? Tentu perkara yang paling prioritas, iya kan? Ya. Dan yang paling beliau prioritaskan adalah perkara tauhid. Ya, dan ini yang beliau khawatirkan. Jangan sampai kubur beliau itu dijadikan masjid. Ya, akan ada larangan khusus, kita akan lewat hadisnya nanti. Sabar. Kalau ada pertanyaan, bukan Masjid Nabawi. Ya, itu kubur Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Itu juga akan kita luruskan. Ya. Subhat seperti ini sering kita dapatkan subhat. Tapi yang jelas, ya, sebelum kita bantah dengan bantahan yang lain, kubur beliau bukan di dalam masjid. Itu aja yang perlu Nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Ya. Kubur beliau bukan dalam masjid. Ya. Kalau orang yang pernah ke sana tahu kok bahwasanya ya, itu sudah berada di bagian paling luar, paling pojok. Ya. Paling pojok sebelah kiri kalau dari arah kiblat, ya. Setelah itu sudah enggak ada masjid lagi, sudah enggak, bukan dikelilingi, enggak. Ya. Dan begitu banyak mereka khuras, ya, para penjaga yang mengingatkan orang yang berkunjung untuk tidak melakukan hal-hal yang berlebihan terhadap makam Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Ya radhiyallahu ta'ala anhuma. Taib. Ya, intinya bahwasanya kubur beliau tidak di masjid. Walau la dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjidan. Kalau bukan karena itu, yaitu kalau bukan karena tahdir, peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, terhadap apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, beliau melaknat apa yang mereka lakukan tersebut. La ubriza qabruhu ay ladufina kharija baitihi. Yaitu niscaya beliau akan dikuburkan di luar rumah beliau. Ya. Tapi di mana beliau dikubur? Ya. Di rumahnya beliau, atau lebih tepatnya di rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Di ghurfahnya Aisyah. Ya, jadi dari awal beliau tidak dikubur di masjid pertama. Dari awal. Ya. Sampai terjadi perluasan yang seolah-olah beliau ada di dalam masjid, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjidan. Khasya di sini ada dua riwayat, khusya wa khasya. Hanya saja beliau khasya. Ya, khasya berarti beliau yang khawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatir bahwasanya kubur beliau dijadikan masjid. Khusya, begitu juga khusya, ya, artinya dikhawatirkan, yaitu al-mana anna sahabata humul ladina khasau dhalika falam yubrizu qabrahu, yaitu para sahabat mereka yang khawatir sehingga mereka tidak mengeluarkan kubur beliau dari masjid. Ya, ditambah riwayat bahwasanya kuburnya para al-anbiya adalah di mana mereka wafat. Di situ mereka dikuburkan. Ya, itu satu alasan lagi. Ya. Karena perkuburan Baqi itu dekat, enggak jauh. Ya, enggak jauh dari situ. Ya, dan sampai sekarang ada kan perkuburan Baqi dekat. Kenapa kok tidak di dimakamkan saja Rasulullah SAW di perkuburan Baqi dengan alasan tadi. Ya, pertama beliau mengkhawatirkan, begitu juga para sahabat mengkhawatirkan kubur beliau dijadikan masjid. Dan yang kedua tadi riwayat, ya, bahwasannya kuburnya para al-anbiya itu adalah mereka dikuburkan di tempat mereka wafat, ya, di tempat mereka wafat. Akhrajahu, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ini kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan hifdzahullah taala. Baik, atau kita baca kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terlebih dahulu. Qala fi hadzal hadis wal hadis as-sabiq wal hadis as-sabiq at-tahdhiru min ittikhadi quburil anbiya'i masajid wa hum afdhalus salihin li anna martabatan nabiyyin hiya al-martabatul ula min al-maratibil arba' allati qala Allah ta'ala anha wa may yuti' Allah wa ar-rasula fa ulai ka ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulai ka rafiqa. Kata beliau pada hadis ini dan hadis yang sebelumnya, itu hadis Aisyah dari Ummu Salamah, adalah tahdir, terdapat tahdir, peringatan dari menjadikan kuburan para anbiya sebagai masjid-masjid, dan mereka adalah afdhalus salihin. Mereka adalah afdhalus salihin, yang paling utama dari orang-orang saleh. Ya, li'anna martabatan nabiyyin hiyal martabatul ula minal maratibil arba, karena martabat, ya, martabat tingkat kenabian ini adalah tingkat yang utama dan pertama dari empat tingkat dari orang-orang soleh yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentangnya. Waman yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasula, dan kepada rasul, ulaika fa ulaika ma'a ma'alladina an'amallahu alaihim, maka mereka inilah, yaitu orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka inilah yang bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Ya, ini tafsir dari al-mun'am alaihim. Ya, ini juga kita harus paham juga. Al-mun'am alaihim, mereka yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ya, al-mun'am 'alaihim namanya. Sama mereka disebutkan dalam surat An-Nisa ini ayat 69. Ya, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Ya, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka inilah bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dari kalangan para siddiq. Ya. Wasyuhada, dari kalangan para syuhada. Wassalihin, dan dari kalangan orang-orang saleh. Empat golongan. Al-anbiya, nabiyyin, jadi wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ya. Ini al-mun'amu alaihim. Urutannya ya sesuai dengan apa yang disebutkan. Ya, an-nabiyyin, wasiddiqin. Wasiddiqu hadhil ummah sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Ya, orang yang selalu berkata benar, orang yang selalu membenarkan, orang yang selalu jujur, itu mana Siddiq. Ya, tidak pernah ragu Abu Bakar As-Siddiq terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga syuhada, mereka yang mati syahid. Dan yang keempat as-salihin. Sahabat derajat pertama al-anbiya. Ya, dalam keadaan demikian al-anbiya, mereka orang yang paling saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kubur mereka sebagai masjid-masjid. Ya. Baik, kita masuk kepada kalamnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Qala al-ma'na lijmali lil hadis dalam kitab al-mulakhas syarah kitab tauhid. Makna global dari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati tauhid. Ya, sebagai bentuk semangat beliau di dalam menjaga perkara tauhid ini, melindungi perkara tauhid ini. Wa tajnibil ummah ma waqa'at fihi al-ithmu ad-dhalah. Atau al-umamu ad-dhalah minal gului fi kuburi anbiya'ihim. Hatta ala dhalika bihim ila syirki. Ya. Bahwasanya Nabi SAW bisa bentuk. Ya. Bagaimana beliau semangat, upaya beliau. Ya. Di dalam melindungi dan menjaga tauhid. Dan menjauhkan umat ini dari apa yang di situ umat-umat yang tersesat sebelumnya jatuh kepada perkara tersebut. Dari bentuk al-ghulu, bentuk berlebihan terhadap kuburan para al-anbiya mereka, para anbiya mereka, sampai ala dalika bihim ila syirki. Ya, sampai mereka terjatuh pada kesyirikan terhadap perkara-perkara kubur ini. Jala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyaqil maut. Ya, wa muqasati shiddatin nazah yuhadziru ummatahu an la yaghluwa fi qabrihi. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau dalam keadaan tadi sakaratul maut, beliau mengingatkan umatnya untuk tidak berlebihan terhadap kubur beliau. Ya. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan peringatan dari kita. Rasulullah SAW yang mengingatkan, ya, an la yaghluwa fi qabrihi, jangan sampai berlebihan terhadap kubur beliau sehingga dijadikan masjid. Yusalluna indahu kama fa'alatil yahudu wa nasara. Ya, sehingga orang-orang bersolat di sisi kuburan beliau dalam rangka menganggap bahwa itu lebih utama, sebagaimana kita akan jelaskan insyaAllah. Kama fa'alatil yahudu wa nasara dhalika ma'akuburi anbiya'ihim fasallallahu wa sallam alaihi laqad ballagal balagal mubin. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara dan Yahudi dan Nasara yang mereka lakukan terhadap kuburan nabi-nabi mereka, ya, maka salawat Allah subhanahu wa ta'ala dan keselamatan untuk beliau. Beliau telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Ya. Dilarang, beliau yang melarang, bukan kita, bukan siapa kita melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya. Sedikit lagi. Munasabatul hadis lil bab, satu fakrah saja. Satu baris. Hubungan hadis ini dengan bab, anna fihil mana min ibadatillahi inda kuburil anbiya wa ittikhadhiha masajid. Dalam hadis ini terdapat larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburannya para anbiya dan menjadikannya masjid-masjid. Li'annahu yuhdi ila syirki billah. Karena yang demikian itu akan, ya, menjadikan dan mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah Naktafilahu nasbahanakulam bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.